Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد. Tentang apa pelajaran di pertemuan sebelumnya? Tentang apa nih? Apa itu? Meninggalkan sesuatu yang bukan menjadi urusannya atau meninggalkan perkara-perkara yang tidak seberapa penting, di mana Al-Imam Ibnul Wardi rahimahullahu taala memerintahkan, menasihatkan agar kita memejamkan mata wa taghadu an umurin innahu. Terjemahan yang paling bagus insyaallah adalah, dan pejamkanlah matamu. Tidak kemudian difahami suruh enggak melek, bukan. Tapi maknanya adalah pejamkanlah mata dari sebagian perkara. Karena sesungguhnya tidaklah kembali dengan terpuji kecuali orang yang bersikap lalai. Itu arti yang pas dari bait syair ini. Wa taghadu an umurin innahu lam yafuz bil hamdi illa man ghafal. Duduk. Sini. Ila, sini. Apa sini? Duduk di sini. Apa catatan Syekh Yahya tentang masalah ghaflah ini? Apakah sikap lalai ini terpuji? Yusuf. Apakah sikap lalai, sifat lalai itu terpuji atau tercela? Seorang yang lalai. Terpuji atau tercela? Rizwan. Tahu lalai? Lalai itu apa? Apa zan lalai itu? Gimana, Bid? Sifat lalai itu terpuji apa tercela? Sifat lalai itu adalah tercela. Secara umum, sifat lalai itu tercela. Tapi dalam sebagian tempat, dalam sebagian perkara, sifat lalai itu terpuji, yaitu sengaja lalai, sengaja melalaikan dan tidak seberapa peduli dengan sebagian perkara yang tidak penting, ini terpuji. Jadi sifat lalai itu adalah tercela. Tapi sengaja lalai dalam sebagian perkara, ini terpuji. Dan telah lalu kita ambil kalam dari Asy-Syaikh Yahya Hafizahullah taala berikut dalil-dalil yang beliau sebutkan tentang celaan terhadap sifat lalai. Dan bahwasannya sifat lalai yang paling parah itu adalah di mana? Tidak menggunakan hati, tidak menggunakan matanya, tidak menggunakan telinganya di dalam menyambut kebaikan, itulah sifat lalai yang paling tercela. Dan pemiliknya seperti apa? Seperti apa, Mas? Orang yang lalai kalau sudah parah gini, ibaratnya apa? Seperti binatang ternak. Maka sebagai nasihat bagi kita semua agar tidak lalai dengan kelalaian yang menjadikan manusia itu tidak ada bedanya dengan binatang ternak. Dan nasihat ini sangatlah bagus, bermanfaat bagi kaum muslimin dalam menjalani kehidupan. Demikian juga anak-anak muda, diperhatikan nasihat ini. Hal-hal yang tidak seberapa penting, jangan terlalu digubris. Dicaci maki kawannya, dikata-katai kawannya, atau terkadang digoda sama kawannya, atau ada masalah sedikit dengan kawannya, ini jangan seberapa dipedulikan. Karena nanti kalau terlalu disibukkan dengan hal-hal seperti ini, kamu nanti gak kerasan di pondok. Mahum, anak-anak asrama, diperhatikan. Jadi yang namanya mondok, itu kamu tidak seperti di rumah. Seperti di rumah, kamu berkumpul dengan orang tuamu, dengan saudara-saudaramu, yang orang yang selama ini kamu kenal dan sejak kecil kamu hidup bersama mereka. Satu tabiat, satu watak. Tapi ketika kalian di pondok, kalian akan berkumpul dengan aneka ragam manusia dari segala penjuru. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jawa. Berbeda sifat, berbeda watak, berbeda karakter. Maka kalian harus menggunakan sifat ini dalam sebagian perkara. Ya Abdul Jabbar. Jadi dalam sebagian perkara kalian harus bersikap seperti ini. Jangan semua masalah kemudian dibesarkan sama kawannya. Kadang masalah pensil, kadang masalah buku, kadang masalah penghapus. Kemudian kamu urus sampai tengkar, sampai berkelahi. Ini tidak bagus. Nanti menyebabkan kamu akan tidak kerasan di pondok. Maka mondok itu bukan hanya belajar tentang buku. Perhatikan. Antum di sini di pondok tidak hanya dididik tentang baca tulis, tapi juga dididik bagaimana cara bergaul dan berkumpul dengan manusia. Ya. Belajar untuk berkumpul dengan banyak manusia butuh sabar. Tidak semua kawan sesuai dengan kemauanmu, tidak semua keinginanmu dituruti sama orang lain, maka harus belajar sabar. Dan ingat, kalian nanti insya Allah akan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan, akan membawa dakwah, akan membawa ilmu, membawa agama ini. Maka seorang da'i itu harus lapang dadanya, harus luas dadanya. Kalau seorang da'i itu sempit, gak bisa dakwahnya gak akan menyebar. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Fa'fu anhum, wastaghfir lahum, wasyawirhum fil amr. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang da'i itu harus memiliki jiwa yang besar. Memiliki kesabaran yang besar. Memiliki sifat maaf yang besar. Supaya bisa membawa manusia. Supaya bisa membawai manusia. Karena itu para anbiya dahulu mereka seluruhnya dikatakan bahwasanya para anbiya mereka dahulu menggembala kambing sebagai latihan, sebagai bentuk tamrin sebelum membawa manusia. Maka manfaatkanlah kalian berada di pondok, bertemu dengan kawan bermacam-macam suku, bermacam-macam ras, berbeda-beda karakter. Belajarlah bergaul, belajarlah mensikapi manusia, belajarlah bersabar untuk menghadapi manusia. Sungguh kalau kita itu sempit dan hanya menuruti apa yang kita inginkan sesuai dengan watak dan tabiat kita, nanti kamu gak bisa bawa dakwah. Percuma ilmumu nanti. Sia-sia, gak bisa membawa manusia, gak bisa membawai banyak orang. Maka belajarlah mulai sejak dini, mulai sejak masih kecil seperti ini, belajar berkumpul, menghadapi banyak orang. Demikian juga bapak-bapak, berkumpul, bertetangga, berbeda-beda daerah, berbeda-beda sifat, berbeda-beda karakter. Ini semua adalah sebagai pelajaran, karena pelajaran itu bukan hanya dalam kitab. Pelajaran adalah hidup seluruhnya adalah pelajaran dan pembelajaran. Maka apa yang dinasihatkan oleh Al-Imam Ibn Al-Wardi ini adalah sebagai bekal dalam menghadapi kehidupan. Tidak semua hal, tidak semua yang terlintas di depan mata dan terdengar oleh telinga, kemudian kita sikapi, kita tanggapi, dan kita urus secara ketat, itu nanti akan melelahkan. Sebagaimana akan didatangkan oleh Syekh Yahya Hafidzahullah Ta'ala. Maka ada kalanya kita bersikap longgar. Nasihat ini adalah tentang bersikap longgar dalam sebagian perkara. Jangan terlalu ketat, jangan terlalu perhitungan dalam semua hal. Ada kalanya seorang mukmin longgar, bersifat longgar. Al-afu was-safh. Qala asy-syekh Yahya hafizahullah ta'ala, la budda min al-hazmi wan-nabaha. Ini juga catatan bahwasannya bersifat longgar, maknanya tetap, masih tetap harus punya hazm. Punya tekad yang kuat, wan nabaha, memiliki kesadaran. Dari kata-kata nabaha, nabahatun. Karena itu intabih, intabaha, berarti sadar. Wan nabaha wa adamil ghaflah. Dan juga tidak boleh seseorang itu lalai, terlalu lalai. Wa hunaka umurun, dan di sana ada beberapa perkara, ma yubali bihal insan, yang perlu agar seseorang itu tidak seberapa peduli dengan perkara-perkara tersebut. Ada ucapan-ucapannya orang, sindiran-sindirannya orang, gosip-gosipnya orang, enggak perlu ditanggapi. Dan kalau kita seperti itu, insyaallah kamu akan hidup murtah. Kita akan hidup bahagia. Tapi kalau semua ucapan orang ditanggapi, semua ucapan orang kamu bikin, kamu masukkan dalam hati, kamu jadikan pikiran, nanti ngenes, nyesek dalam dada. Wa hunaka umurun ma yubali bihal insan. Gak perlu seseorang itu bala yubali. Yaitu memedulikan. Wayam yang bagi annya taghafal wa yataghadu anha, sepatutnya bagi dia untuk pura-pura tidak tahu dan memejamkan mata darinya. Jadi longgar, jadilah orang yang longgar dalam sebagian hal yang sekiranya itu tidak seberapa penting. Walau yabqal insanu yuridu afkhara thiyab wa min afkharil masakin tagodan umur. Dan seandainya setiap manusia, dan seandainya seseorang, dia itu dalam hidupnya itu inginnya adalah afkhara thiyab, pakaian yang paling mahal, pakaian yang paling mewah. Wa min afkhari al-masakin, demikian juga kalau masalah tempat rumah juga mintanya yang paling bagus. Ini dia akan lelah. Kalau kita hidup semuanya serba minta perfect. Ini. Walau yabqal insanu yuridu afkhara thiyab wa min afkharil masakin. Jadi inginnya selalu pas dalam semua. Rumah minta yang paling bagus. Pakaian minta yang paling bagus. Kendaraan minta yang paling bagus. Semua masalah, semua urusan, pembukuan uang, semuanya harus serba perfect. Tahu perfect? Apa itu perfect, Pak Sulaiman? Sempurna, harus sempurna. Dalam semuanya, dalam masalah kendaraan, dalam masalah hunian, dalam masalah perabot rumah tangga, dalam masalah pakaian, dalam masalah semuanya minta perfect, minta sempurna. Jawabnya lau di sini mahdzuf, takdirnya dia enggak akan mampu, dia enggak akan bisa. Karena itu perlu taghadhu'an umur. Karena itu pejamkanlah matamu dari sebagian perkara. Misalnya ada jahitan baju, kamu jahitkan baju, kemudian ada sedikit saja yang kurang pas jahitannya. Nah ini kalau kamu, ini gimana, ini kok enggak pas, ini harus gini-gini. Nah, ya capek kamu. Ya ada kalanya longgar, ya enggak apa-apa. Enggak pas sedikit, agak bengkok sedikit jahitannya, enggak apa-apa. Atau dalam masalah makanan misalnya, kok ini garamnya, kok takarannya segini, kurang pas. Adil, kalau bahasa orang Jawa itu adil. Adil itu kalau bahasa orang Jawa itu celaan. Padahal adil itu kan artinya bagus kan. Tapi kalau orang Jawa bilang, oh orangnya adil sekali. Adil itu cerewet. Minta selalu pas. Selalu sempurna. Maka jangan seperti itu. Seandainya manusia itu ingin afkorotia, pakaian harus yang paling sempurna. Dalam rumah juga harus yang paling sempurna. Dalam kendaraan juga enggak mau, maunya yang paling sempurna. Dalam semua minta kawan juga yang paling sempurna. Guru juga minta yang paling sempurna. Wah, repot. Ya, ada kalanya longgar dalam sebagian hal. Kawan memiliki sebagian kesalahan, sedikit kekurangan. Ya, maklumi, longgari. Gurumu juga seperti itu, kadang sebagian keadaan salah. Atau memiliki kekurangan, ya longgarkan. Istrimu juga seperti itu. Kamu minta selalu yang pas. Istri harus yang cuantik, pinter, kewaya, semuanya. Enggak entuk. Enggak dapat istri kamu. Suami juga seperti itu. Enggak dapat. Atau anak juga harus seperti itu. Pokoknya harus ranking satu, harus semuanya. Nilai harus tinggi semuanya. Enggak bisa. Ada kalanya dalam beberapa perkara itu kita longgar, bersikap longgar. Karena itu Syaikhnya mengatakan taghadu'an umur. Ini jawabnya walau ini enggak disebut, enggak ada. Karena ini ucapan biasa gitu saja, bukan sebuah tulisan. Jadi ini ingkar dari Syaikhnya. Adanya manusia ingin pakaian yang paling bagus, hunian yang paling bagus, masa gitu? Taghadu'an umur, jangan gitu. Pejamkanlah matamu dari sebagian perkara. Tarotan tahsulu ala syai'in minat ta'amit thayyib. Ya ada kalanya kamu itu mendapatkan sedikit dari makanan yang enak. Wa tarotan tahsulu ala ta'amin kama yassarallah. Dan juga ada kalanya juga kadang kamu itu mendapatkan makanannya seadanya. Alama kama yassarallah itu seadanya. Jadi jangan terus kemudian minta tiap hari minta makan pakai lauk yang selalu enak. Gimana? Minta masakan yang selalu pas. Masakannya koki. Gak bisa. Yo ada kalanya kadang yo makan enak. Ada kalanya kalau pas lagi pas gak ada yo seadanya. Jadilah manusia yang seperti itu. Kalau pas ada mobil bagus ya dinaiki. Ada mobil jelek juga mau naiki. Ada rumah bagus ya alhamdulillah. Disuruh nemati rumah yang jelek juga alhamdulillah. Makanan pas yang enak ya alhamdulillah. Ada kalanya makanan gak enak ya tetap alhamdulillah. Ngono lho dadi wong iku aja kok njaluk terus, njaluk mangan enak terus, minta makan enak terus, minta pakaian bagus terus, minta rumah bagus terus, minta kendaraan yang bagus terus. Ya kalau ada ya alhamdulillah, jangan tatolu. Jangan mengharap, jangan bermimpi terlalu tinggi harus minta kendaraan yang mahal, kendaraan yang bagus. Jangan tatolu. Tapi kalau ada ya alhamdulillah. Dinaiki, ada rumah yang bagus, dipinjami orang atau disuruh ninggali orang ya alhamdulillah. Seperti itu. Tarotan tahsulu ala syai'in minat ta'amit thayyib wa tarotan tahsulu ala ta'amin kama yassarallah. Kalanya, jangan kemudian minta perfect, minta sempurna dalam segala hal. Taghadu anhu. Pejamkanlah matamu darinya. Udah enggak perlu komen. Apalagi dalam masalah makanan, makanan itu enggak boleh dikomeni. Kecuali untuk nasihat misalnya. Masih bisa dibenahi. Dek, ini tadi kurang garam. Tambahi, biar bisa ditambahi. Biar atau kebanyakan garam. Tambahi airnya, biar kemakan. Tapi kalau komen yang nyacat, ini enggak boleh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu kalau makanan itu beliau suka, ya dimakan. Kalau enggak, ya ditinggalkan. Taghadu anhu. Hiya umuru dunia. Itu semua adalah perkara dunia. Jangan dibuat repot. Perkara urusan dunia itu jangan dibuat repot. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul mata'ud dunya qalil," katakanlah bahwasanya perhiasan dunia itu sangatlah sedikit. "Wal akhiratu khairun liman ittaqa," dan akhirat itu lebih baik. Ini termasuk isim tafdhil yang tidak ada sisi persamaannya antara dunia dibandingkan dengan akhirat. "Liman ittaqa," tapi hanya bagi orang yang bertakwa. "Wala tudlamuna fatila," dan kalian tidak akan dizalimi sebiji fatil. Itu biji kurma yang ada rinciannya itu. Kapan dikatakan mana bagian yang namanya fatil, namanya mana yang nakir. Maka perkara-perkara dunia jangan terlalu dibuat repot. Karena itu juga terhadap anak-anakmu. Dalam masalah dunia, dalam masalah-masalah bikin kotor rumah kadang, atau nanti memecahkan atau merusak sebagian perabot rumah, ini sudah dibuat gampang saja. Sering saya nasihatkan kepada orang rumah saya, kalau misalnya anak-anak itu kalau nakalnya itu sifatnya cuma ngotori rumah, atau cuma masalah-masalah dunia, itu sudahlah, tidak perlu dibesar-besarkan. Seperti itu. Kalau masalah akhirat baru anak nakal misalnya sampai berbuat melanggar maksiat, ini yang harus dimarahi. Tapi kalau masalah-masalah dunia, yo sekedar dinasihati atau dimarahi sewajarnya. Ini bagian bagi para panduan bagi para ummahat juga seperti itu. Karena kadang ini curhatan sebagian teman juga. Istrinya itu marahnya itu selalu dalam urusan dunia kepada anak-anaknya itu. Kalau dalam urusan akhirat enggak pernah marah. Ini juga enggak benar. Maka hendaknya dalam urusan dunia, kesalahan-kesalahan anak dalam urusan-urusan dunia itu kita taghadu anha. Ya jangan terlalu dibuat ketat, jangan terlalu dibuat repot. Tapi kalau urusan akhirat, nah itu harus dibuat ketat. Karena itu demi kebaikan dan masa depannya. Maka marahnya seorang ibu dengan marahnya seorang ayah itu beda. Marahnya seorang ayah itu adalah dalam hal-hal yang bersifat masa depan anaknya. Kalau marahnya ibu biasanya apalagi anak perempuan ya kan. Kadang ibu itu marah sekali kalau anak perempuannya enggak cuci piring, enggak ini. Atau bikin kotor rumah. Ya sebutuhnya saja dididik. Supaya anak perempuan itu rajin dan giat. Untuk bersih-bersih. Dan yang semisalnya dalam perkara-perkara dunia. Ini juga maknanya bukan dengan dibuat longgar. Piring dibiarkan numpuk. Kotor. Rumah dibiarkan kotor. Juga maknanya bukan seperti itu. Tapi tetap harus ada nasihat. Tetap ada pendidikan yang baik. Tapi kalau seandainya ada kesalahan dalam hal itu, tolong dimaklumi. Itu makna yang benar dari nasihat ini. Maka kata Syekh Yahya, umuru dunia. Dalam urusan-urusan dunia, sudah jangan terlalu ketat. Dalam urusan dunia, jangan terlalu ketat. Qala ma yata'allaqu bisitri 'ala ba'dinn nas. Demikian juga apa-apa yang berkaitan dengan menutupi sebagian manusia. Mimman yastahiqqu at-taghadi anhu. Dari orang-orang yang berhak untuk ditutupi. Dia punya kekurangan, dia punya kesalahan, dia punya kadang keceplos mulutnya menyakiti kita. Ya maafkan saja. Oh, kita enggak berkurang. Kamu kadang mungkin tetanggamu, mungkin kawanmu keceplos atau mulutnya ngelantur kemudian mencela kamu atau merendahkan kamu. Ya kalau ditegur, ditegur. Kalau marah ya cukup dimarahi. Tapi jangan terlalu dibuat ketat. Masalah seperti ini jangan terlalu dibuat pusing. Wa aidan yahsulu alaika khata. Wa zalalun minhum taghadu an hadha. Demikian juga akan ada dari mereka kepadamu kesalahan, wazalal, ketergelinciran. Ini wajar ya, Ikhwan, namanya manusia. Siapa yang enggak tergelincir? Kadang kawan kita enggak sengaja ngomong menyakiti hati kita. Masa terus kamu simpen terus hatimu jadi sakit hati kemudian sampai enggak menyapa sampai berhari-hari. Padahal kawanmu tadi enggak sengaja, enggak niat. Bahkan enggak tahu apa sebabnya kamu mendiami dia. Ini enggak layak, ini enggak pantas. Taghadu an hadza. Pejamkanlah matamu dari hal-hal seperti itu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri. Maka maafkanlah, dan bersifatlah longgar as-safah hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah Subhanahu wa taala datang dengan perintah, dengan perkaranya. Wa qala ta'ala wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Perhatikan, di antara sifatnya seorang muttaqin, seorang yang bertakwa, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga adalah salah satunya adalah wal kadhimin al ghaidh, dan penahan marah. Al kadhim maknanya adalah menahan. Al ghaidha adalah kemarahan yang menggelora dalam hati. Mangkel, itu namanya ghaidh. Ghaidh itu adalah mangkel. Jadi tahan, wal kadhimin al ghaidh, orang-orang yang menahan kemarahan mereka. Wal afina anin nas, dan juga orang yang pemaaf kepada manusia yang lain dalam hal-hal urusan dunia. Maafkanlah mereka, kekurangan-kekurangan mereka. Sebagian apa yang mereka salah darinya, maafkanlah. Apalagi kalau orang banyak, maka maafkanlah. Wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Maka semua itu termasuk ihsan. Memaafkan manusia dan juga memejamkan mata dalam sebagian hal, ini termasuk ihsan, ini termasuk perbuatan baik. At-tadqiqu wal muhasabatu fi kulli syai'in ta'abun. At-tadqiq itu memperketat, wal muhasabah perhitungan, fi kulli syai' dalam sebagian, dalam semua perkara, dalam setiap perkara, ini adalah ta'abun, ini melelahkan. Demikian juga ke anak-anak dalam urusan uang misalnya. Jangan terlalu perketat, jangan terlalu perhitungan. Kawannya cuma punya utang 1.000, kadang diingat-ingat terus. Kamu punya utang 1.000 sama saya, kurang uangmu kemarin, bayar buku, bayar ini kurang 1.000. Bayar baju kurang 1.000, bayar kopiah kurang 1.000. Nah, seperti itu adalah ta'abun, lelah. Alaika wa alaihim, lelah baik bagi kamu dan juga bagi mereka. Mereka ya pawegel, mereka juga akan benci. Orang yang seperti ini juga enggak akan disukai sama orang lain. Jadi ini melelahkan dirimu sendiri dan melelahkan mereka. Orang lain juga enggak senang, kamu juga sendiri akan kecapean. Ta'abun alaika wa alaihim. Memperketat dan perhitungan dalam setiap hal, ini melelahkan, baik melelahkan dirimu maupun mereka. Faqad sabata min hadits Muawiyah radhiyallahu taala anhu inda Abi Dawud. Telah tetap dari hadisnya Muawiyah, riwayatnya Imam Abu Dawud. Siapa namanya Al Imam Abu Dawud? Siapa lagi? Siapa yuk? Al Imam Abu Dawud, siapa namanya? Sulaiman ibn al-Ash'ath As-Sijistani. Dari hadisnya Muawiyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, innaka in tatabba'ta auratin nasi afsadtahum au kitta an tufsidahum. Sesungguhnya kamu apabila kamu itu terus mengikuti, tatabba'a, kepo. Tatabbu' itu bukan hanya tab-taba'a, bukan hanya tabi'a. Bukan hanya ittaba'a, bukan hanya mengikuti, tapi tatabbu' itu membawa kaca pembesar gini loh. Langsung mencari satu persatu, itu namanya tatabbu'. Meneliti. Auratin nas, aib-aib manusia, maka afsad tahum, kau akan merusak mereka. Kamu juga akan menjadikan mereka semakin rusak. Seharusnya aib tadi tidak seberapa menjadikan dia buruk, tapi karena kamu tatabbu'i, karena kamu komeni, karena kamu urus, akhirnya tambah semakin membesar. Maka ini namanya kamu merusak mereka. Maka hati-hati, jangan sampai kita menjadi pembuka pintu kerusakan bagi manusia dengan disebabkan kesalahan kita terlalu mengikuti dan terlalu meneliti kesalahan-kesalahan mereka, kesalahan-kesalahan yang sifatnya pribadi, aib-aib yang masa lalu, aib-aib yang sudah dia taubat darinya, kamu ungkit-ungkit lagi, ini enggak benar. Itulah yang namanya aurat. Aurat itu adalah aib-aib yang sifatnya itu tertutup. Sebagaimana aurat itu kan ditutup. Sebagaimana aurat itu ditutup. Jadi innaka in tatabba'ta auratin nas, ini adalah aib-aib yang sifatnya itu tidak perlu untuk dibuka. Au kitta an tufsidahum. Atau hampir-hampir engkau itu merusak mereka. Maka perlu dilihat dari aib-aib manusia yang perlu dikritiki, mana yang perlu dibongkar, mana yang perlu ditutup. Ini kita harus tahu, syariat ini semuanya sudah memberikan batasan-batasannya. Qala wala yufhamu min dzalika at-taghadi 'anil bid'ah. Ingat, catatan. Dan tidaklah dipahami dari semua nasihat ini adalah at-taghadi 'anil bid'ah. Memejamkan mata dari bid'ah-bid'ah yang merebak di tengah kaum muslimin, kemudian kamu tutupi juga, kamu pejamkan matamu juga, enggak kamu komentari. Ya, terus akhirnya kapan bid'ah itu akan padam? Atau kapan bid'ah itu bisa diminimalisir kalau enggak kamu komentari, kalau enggak kamu nasihatkan? Maka semua nasihat ini bukan berarti seseorang harus memejamkan matanya dari bid'ah, dari perkara-perkara yang membahayakan kaum muslimin, dari akidah-akidah yang sesat, dari pemahaman-pemahaman yang melenceng. Ini enggak boleh kita memejamkan mata darinya. Harus kita jelaskan. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyana lin nasi bil kitab ulaika yalanuhumullahu wa yalanuhumul lain. Kalau kita diam dari kemungkaran, tidak kita jelaskan, bahkan kita tutup-tutupi, ini kita akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh orang-orang yang melaknat. Maka harus dijelaskan dengan penjelasan yang baik, dengan penjelasan yang sesuai dengan koridor syariat. Wat tamayyu, demikian juga tidak pantas untuk memejamkan mata dari sifat tamayyu, ngelenyek. Memble dalam agama ini. Sebagaimana tamayyunya para mutamayyi'in dalam agama ini menjadikan manusia kempes dari agama, menggembosi, membuat manusia loyo, tidak semangat untuk berkomitmen dalam agama. Ini namanya tamayyu. Tamayyu itu adalah lembek, menjadikan manusia mundur dan tidak komitmen dengan agama. Hadza fahmun khati'un, ini adalah pemahaman yang keliru. Na'udzubillahi minat taghadian umurin la yasluhu taghadianha. Kita berlindung kepada Allah dari memejamkan mata terhadap perkara-perkara yang tidak pantas untuk dipejamkan mata itu darinya. Maka manusia itu kadang berlebihan. Ada maksiat, ada bid'ah juga. Udahlah, gak usah dibahas. Sudahlah, gak usah dibicarakan. Ini namanya berlebih-lebihan dalam memejamkan mata. Dan akhirnya karena lama matanya itu dipejamkan, akhirnya jadi buta. Kebablasan. Akhirnya jadi buta betulan. Karena gak mau melihat. Tidak mau melek matanya dari kemungkaran-kemungkaran yang membahayakan kaum muslimin. Sehingga akhirnya matanya lama nutup. Akhirnya terus apa? Keluar airnya terus nutup, gak iso buka akhirnya. Buta selamanya. Waliyadu billah. Qala Allah ta'ala waddu lau tudhinu fayudhinun. Mereka itu ingin agar kamu itu meloyo. Tudhinu. Kamu itu juga merendah. Kamu juga basa-basi. Fayudhinun. Dan akhirnya mereka juga senang dengan hal itu. Waddu lau tudhinu fayudhinun. Mereka itu ingin supaya kamu itu menjadi mudahanah. Itu bahasa berbahasa-basi dengan mereka. Sehingga mereka pun mudahanah dengan kamu. Akhirnya kapan kebenaran ini terjelaskan? Kapan agama ini tersampaikan? Kalau kamu juga diam, aku juga diam. Idza sakatta anta wa sakattu ana. Kata para ulama. Famata ya'rifu al-jahilu al-haqqa minal batil. Kapan seorang yang bodoh itu tahu kebenaran dari kebatilan? Idza sakatta anta. Kalau kamu diam. Wa sakattu ana. Dan saya juga diam. Terus kapan manusia paham agama? Qala lam yafuz bilhamdi illa man ghafal. Syekhnya mengulang lagi bait syairnya. Lam yafuz bilhamdi illa man ghafal. Tidaklah pulang dengan terpuji kecuali orang yang bersikap lalai. Taghafal an asya. Taghafala an asya. Atau ini fi'il amr juga bisa. Fi'il madhi juga bisa. Pura-pura rah lalai dari sebagian perkara. Taghadu anha. Mislu zadil milh. Mithlu zadal milhu, ini kata yang tidak bisa, yang tidak lurus secara tulisan, tapi ini diucapkan. Seperti contohnya garamnya kelebihan. Ini maknanya mislu zadal milah. Karena ini bukan bahasa tulisan ya. Ini bahasa ucapan. Jadi pejamkanlah matamu seperti apa tadi dalam masalah masakan. Zadal milah. Garamnya kebanyakan. Nakosal milah. Atau garamnya kurang. Yazidul bisbas. Atau terlalu kepedesan. Kebanyakan bisbas. Apa itu bisbas? Bisbas itu cabai. Yang khusus bisbas atau kurang pedas fit ta'am dalam masalah makanan, hadza yutaghadu anhu. Ini seperti ini hendaknya dipejamkan mata. Jangan kok kalau kurang asin ngamuk-ngamuk. Keasinan ngamuk-ngamuk lagi, kurang pedas ngamuk. Kepedasan ngamuk. Ini bukan sifat yang baik. Apalagi cuma dalam masalah makanan. Makanan itu enggak perlu dibuat pusing. Makanan enak sama makan yang enak, kata Rasulullah SAW, lihat hasilnya sama. Bahkan makanan yang enak itu lebih busuk, lebih buruk. Itulah perumpamaan dunia. Kata Rasulullah SAW, perumpamaan dunia itu, kalau diperbaiki sebaik apapun, ibaratnya seperti makanan. Diolah. Diolah berjam-jam, sama yang makanan diolah sebentar, sama yang diolah secara ketat oleh koki, koki terhandal semuka bumi pun, sama yang dimasak oleh warung-warung pinggir jalan, hasilnya sama. Keluarnya sama. Itu kata Rasulullah SAW. Itulah perumpamaan dunia. Dunia itu kamu baguskan seperti apapun, ya kayak makanan tadi, keluarnya sama. Kamu pulang dari dunia ini pun sama. Aidan fi ma yata'allaqu bil isyrah. Demikian juga hal-hal yang berkaitan dengan isyrah, hubungan rumah tangga. Fima yata'allaku bisabri alal aulad, berkaitan dengan hal-hal sabar terhadap anak-anak. Ibaratnya kamu disakiti anak, digodain anak, dicela anak. Masa kamu marah? Dilokno cah cilik-cilik terus ngamuk, sebagaimana dicela oleh orang besar? Enggak pantas lah, namanya anak-anak. Kecuali kalau mencela mereka itu adalah akan merusak adab, maka kita tegur atau kita marahi. Bukan karena kita marah atas diri kita, bukan. Tapi ini karena melanggar adab. Misalnya ada anak-anak ngecek gurunya. Secara hati enggak apa-apa cacile kok. Dia aku di lokno cacile enggak apa-apa insyaallah. Tapi mimba bil adab mengajari kita marahi, jangan seperti itu karena itu enggak adab terhadap seorang guru. Terhadap seorang yang besar. Seperti itu. Tapi kalau masalah kesabaran hati ya masa kamu marah mau dimarahi di ece anak-anak. Ya anak-anak kalau terlalu kecil ya ini enggak apa-apa, tapi kalau sudah besar sudah kayak segini masa mau ngece. Ya gak pantas lah. Anak-anak kecil yang belum paham, masih balita. Nah itu. Perlu disabari. Perlu disabari. Maka masa kita mau dalam masalah anak-anak gitu juga mau ketat. Mau kita urus. Mau kita laporkan polisi. Ya enggak lah. Ini harus sabar terhadap anak-anak. Dan perlu diingat bahwasanya sabar terhadap anak-anak ini bukan ihmal. As-sabru ghairul ihmal. Sabar itu beda dengan ihmal, menelantarkan. Ihmal itu tercela, sabar itu terpuji. Menelantarkan anak, tidak mengurusinya, tidak mengawasinya, ini adalah perkara yang buruk. Karena itu sebagai nasihat juga, sudah sejak lama ingin kita nasihatkan, tapi tidak ada kesempatan yang pas. Tentang kepedulian terhadap anak-anak menjelang sholat. Itu ya, itu yang paling penting. Jadi kalau kan kadang kita itu sudah terlanjur ya, sudah terlanjur wisket biyen misalnya baru belajar atau baru tahu kemudian kita terlanjur anak kita biarkan. Kalau mau merubah hidup kita, merubah gaya kehidupan kita, mulailah dari yang paling utama yaitu memperhatikan anak ketika sholat. Itu. Ketika mau sholat dan ketika setelah sholat, minimal itu saja, latihan dari situ. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam banyak sekali ayat menyandingkan antara perintah salat itu dengan memerintahkan keluarga wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat. Memerintahkan keluarga salat ini bukan nak ayo ke masjid atau nak ke masjid. Tapi juga dilihat di masjid itu di mana. Jadi mengajak anak kita salat itu bukan hanya membiarkan kemudian yang penting sudah berangkat ke masjid. Nah, ya sudah berangkat ke masjid nyantol di kono-kono piye? Paham? Jadi mengajak anak ke masjid itu bukan kemudian yang penting sudah berangkat, sudah enggak ada di rumah. Anak nyantol di kono-kono piye? Ibaratnya masjid ini seperti bus. Ketika kamu naik bus, sopir bus kan pasti nunggu. Sudah hadir semua apa belum? Demikian juga seorang ayah juga harus gitu. Masa malah nyuruh ke supirnya, "Wis Pak, tinggal ayah anakku iku jarnoe. Bendek buri-buri ae wis. Tinggalane Pak sopir." Kan enggak gitu. Seorang ayah yang bagus, seorang anak yang seorang bapak yang bagus itu kan melihat diperiksa anak itu numpak bus atau durung. Anaknya sudah masuk ke dalam bus apa durung, sudah mendapatkan kursi atau belum. Maka perhatikanlah anakmu minimal kalau enggak di sampingmu. Kamu harus tahu di mana posisinya dia. Jangan sampai kehilangan kontak. Jangan sampai kehilangan kontak. Baik anak satu, anak dua, anak lima itu tanggung jawabmu semua. Enggak ada alasan anakku banyak, enggak ada. Semua itu adalah tanggung jawabmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi ij'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati." Di situ Nabi Ibrahim berdoa untuk supaya dijadikan penegak sholat, tapi enggak lupa dengan anak keturunannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah waz-zakah wa kana 'inda rabbihi mardhiya." Jadi keutamaan memerintahkan dan mengawasi anak, mengawasi keluarga, bukan hanya anak, istri juga. Tentang masalah sholat, ini adalah penting sekali. Maka minimal, kalau kamu belum bisa mempedulikan anakmu dalam sebagian, dalam banyak atau dalam semua hal, minimal dalam sholat, ini latihannya. Karena sholat ini adalah perkara yang paling penting. Barang siapa yang memedulikan sholat, maka dia kepada perkara yang lain insya Allah akan peduli. Barang siapa yang menyia-nyiakan sholat, maka dia kepada yang lain. Ini akan lebih menelantarkan lagi. Saya bilang seperti ini kayak karena saya pernah. Saya dulu setiap sholat di belakang, tercecer di belakang. Pernah merasakan seperti itu, ikhwan. Betapa sakitnya, betapa pedihnya seperti itu. Maka kita harus bisa berubah. Harus bisa memperbaiki diri. Azam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan peduli kepada anak, kepada diri sendiri kadang kita enggak peduli. Kita sholat selalu di belakang. Selalu terlambat. Semua itu adalah kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membenahi kita semua. Gitu loh ya, ikhwan. Jadi kalau mau belajar mengurusi anak, latihannya itu dalam masalah sholat. Wes gitu saja. Bisa dilihat kalau seorang ayah dalam sholat anak-anaknya itu tidak peduli, maka dalam perkara ini lebih tidak peduli lagi. Karena perkara sholat adalah perkara yang paling utama. Ibarat tadi, seorang yang masuk bus. Dia harus tahu anaknya duduk di mana. Sudah hadir apa belum? Sudah masuk ke dalam bus apa belum? Tidak ada seorang ayah itu ketika berangkat sama keluarganya naik bus itu kemudian, tinggal aja Pak Sofir anakku. Beno sesok-sesok aja numpak bis. Ya hilang anaknya. Itu ikhwan, ini semua sebagai nasihat, sebagai wejangan bagi kita semua, pedulikanlah anakmu minimal dalam masalah sholat. Kalaupun seandainya tidak di pinggirmu atau tidak di depanmu, minimal kamu tahu di mana dia berada. Karena anak-anak ini kalau sebelum sholat dan setelah sholat ini yang paling penting. Karena kadang mereka itu komat baru wudu. Komunitas komat lagek wudu. Siapa yang daftar anggota? Siapa pemilik komunitas ini? Komat lagek wudu. Ya, ada komunitasnya. Jadi kalau komat baru wudu. Ini ya ikhwan, kalau enggak kita bendung, nanti kita akan kebobolan banyak. Di sebagian tempat, di kawan kita, mereka sampai para bapak itu sudah enggak mampu lagi. Jadi sholat itu, kita sholat di depan, di belakang itu rame itu biasa. Karena pasar malam gak ada seorang pun yang berani menegur. Sudah gak ada. Sampai seperti itu loh, bayangkan. Kita mau seperti itu. Padahal kita baru, alhamdulillah kita semakin banyak. Hari demi hari kawan semakin bertambah. Ini ngurusinya juga bikin ngeluh ya, ikhwan. Kalau saya bisa bilang stop. Gak boleh anak lagi mondok. Saya nasib anak itu tiap pagi 20 orang. Nanti jam 8 20 orang ini sudah kebanyakan. Cuma karena kita itu metodenya itu enggak pernah membatasi dan enggak pernah membendung seseorang dari kebaikan yang mau baik silahkan kami terima sebanyak apapun, siapapun yang mau baik ke sini monggo. Gratis. Enggak ada yang bayar uang pendaftaran atau enggak ada. Ini semua termasuk tahjir, membatasi manusia dari kebaikan. Enggak, kita enggak pakai sistem seperti itu. Karena itu kita bebaskan yang mau ke sini silahkan dengan syarat muadab. Mau belajar, mau beradab. Kita enggak batasi siapapun karena ini akan membatasi dari kebaikan. Seandainya kita boleh membatasi, kita sudah membatasi. Karena sudah capek, lelah mengurusi banyak orang. Itu ya, Kwan. Maka kita harus bendung masalah ini. Jangan sampai kita kecolongan banyak. Dalam sebagian tempat sampai seperti itu. Sampai orang tuanya enggak ada yang berani. Kenapa? Nanti kalau ada orang anak orang tua yang negur, pasti digarai. Bannya dikemposin, mobilnya digarain, dituret, catnya gitu ya, Kwan. Sampai enggak berani loh. Bayangkan, kaya apa wisan niku parahnya. Bapak-bapak sudah enggak berani mengingatkan, enggak berani negur. Karena kalau sekali negur atau agak ketat kepada anak-anak, siap-siap. Mbah sepedae dicos bane, mbah di ojo kok tiru lho ya. Awas nek kok tiru. Nek nek kene gak mempan niku. Tak hajar, teman. Ojo ditiru lho ya, kok nanti tiru. Ami Salman mari ngono sesuk sepedae di kuncine disinggahno. Aja ditiru. Kok dijurus sama Ami Salman. Itu dalam sebagian tempat, Ikhwan. Jadi jangan seperti itu. Maka, kenapa kita itu ketat dalam masalah seperti itu, Ikhwan? Dalam masalah sholat, dalam ini karena itu penting. Jangan sampai kita kebablasan dalam hal itu. Makanya dalam sebagian tempat yang sampai ribuan, ini sampai ada penjaganya. Setiap sholat harus ada penjaga di damas. Pasti dua penjaganya. Bawa tembak. AK-47. Ya, macam-macam. Jadi para khurros dalam waktu sholat mereka bawa AK-47 sambil bawa kayu. Kalau ada anak-anak yang bandel di belakang pasti dipecutin, dipukulin, ditakdim supaya tidak macam-macam. Itu ikhwan nasihat yang ingin saya sampaikan tentang masalah anak-anak. Mulailah dari perkara sholat. Karena Allah memerintahkan, ini bukan karena kita, ini karena Allah memerintahkan agar kita peduli kepada anak kita minimal dalam bab sholat. Itu nanti merembet. Kalau kita sudah peduli anak kita dalam masalah sholat, terbiasa kita peduli dengan anak-anak kita, besok-besoknya insya Allah Allah akan perbaiki dalam perkara-perkara yang lain. Dan itulah harapan kita. Qala fima yata'allaku bihuquqil jiwar, demikian juga hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tetangga. Tahsulu isa'atun, ini pakai ta. Tahsulu isa'atun wa mudorobatun bainal aulad. Isa'atun wa mudorobatun. Akan ada yang namanya isaah, ganggu anaknya tetangga kita, anaknya kawan kita, ganggu anak kita. Mudharabah, saling pukul memukul anak kita. Kalau semua ini kita urus, kita akan capek sendiri. Ya ada kalanya diurus, bilangkan kepada ustadznya, minta solusi. Tapi kalau terlalu ketat, sampai orang tuanya kemudian ikut tengkar juga, ini tidak pantas. Wa ma'nahu annal insana yusayyisun nasa musayasatan syar'iyatan. Maknanya adalah bahwasanya manusia ini bersiasat. Mensiasati manusia yang lain dengan siasat syar'i. Maka kita di dalam berkawan di sini, dalam bergaul di sini, kita ini dibawahi oleh undang-undang syariat, ya ikhwan. Kita di sini berkumpul banyak orang seperti ini, dan dalam hidup semuanya, kita ini dibawahi oleh undang-undang syariat. Maka kita harus tunduk kepada syariat. Kita ngatur juga pakai syariat. Kita memecahkan masalah juga pakai syariat. Kita meredam pertikaian juga pakai syariat. Pokoknya apa saja hidupmu ini jadikanlah dia itu dibawahi oleh syariat. Kalau kamu sudah seperti itu, insya Allah hidupmu akan bahagia. Jadikanlah syariat ini sebagai undang-undang kita. Semua masalah kita diputuskan oleh syariat. Masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bertetangga, masalah berkawan. Semuanya kalau kita kembalikan kepada syariat ini, insya Allah akan aman. Wa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wa makhtalaftum fi min syai'in fahukmuhu ila Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu. Wa ma'nahu annal insana yusayyisun nasa musayasatan syar'iyatan. Mensiasati manusia yang lain dengan siasat syariah. Jangan pakai undang-undang negara. Jangan pakai undang-undang desa. Jangan pakai. yang menyelisih maksudnya. Kalau yang tidak menyelisih enggak apa-apa. Kalau yang tidak menyelisih syariat enggak apa-apa. Tapi kalau menyelisih syariat, maka jangan digunakan. Hadza ma'na taghadi an umur, inilah makna memejamkan mata dari sebagian perkara, yaitu mengukurnya dengan syariat. Yusayisu ahlal ilm musayasatan syar'iyyah, bermuamalah dengan ahlul ilm juga pakai syar'i. Wa talabatil ilm wa jirani yusayisuhum musayasatan syar'iyyah, semuanya pakai siasat syar'i. Al-anbiya kanu yasusuna umamahum, para anbiya dahulu mereka juga mensiasati umat-umat mereka. Wa hakadha yusayisu zaujatahu, demikian juga mensiasati istri. Ya, ini juga kadang angel. Sak bapoh-bapohe wong lanang, sak kuat-kuat wong lanang kadang bare bojone gak ngatasi. Dewan istri itu juga perlu disiasati, perlu dididik, perlu dibimbing dengan bimbingan syar'i. Kalau enggak, kamu akan disetir. Kalau enggak, kamu akan dikalahkan sama istrimu. Tadi ada faedah bagus dari Al-Ustaz Abu Mas'ud hafizahullah taala, bahwasanya Rasulullah mengatakan bahwasanya wanita itu adalah yang paling mengalahkan laki-laki. Ini maknanya adalah apa? Berita dari Rasulullah tentang fakta, bukan kok perintah. Jadi harus dilawan. Gitu loh. Faktanya memang wanita itu sering mengalahkan laki-laki, tapi itu adalah berita tentang fakta, bukan kok Rasulullah nyuruh. Maka harus dikalahkan. Istri itu harus dikalahkan. Wa yusayyisu abna'ah, anak-anak juga harus disiasati. Jangan sampai kalah dengan anak. Jangan sampai kamu malah disiasati anak-anakmu. Ini parah, orang tua malah disiasati anak-anaknya. Orang tua harusnya mensiasati anak-anaknya. Hadhihi as-siyasatu at-thayyibah, nas'alullah at-taufiq. Inilah siasat yang bagus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Selesai kita ya, ikhwan, dari bait syair ini. Dan berikutnya juga masih nyambung semuanya. Tadi niatnya mau saya baca tapi ternyata waktunya sudah habis. Tak tinggali satu PR sajalah biar enak. Dalam bait berikutnya itu, wa qawlu rahimahullah laisa yakhlul mar'u min diddin walau hawalal uzlata fi ra'sil jabal. Mana isimnya laisa di situ? Mana isimnya? PR apa sekarang? Anaris. Min diddin, isimnya laisa itu. Mana isimnya Laisa? Iya Pak Komar. Minna Zaiza. Berarti iku isime. Kepangan rezeki sama niki. Abu Musa pripun? Mana isimnya Laisa di sini? Hah? Enggak ada. Kenapa? Bukan Laisa yang beramalan ya. Kesusu takok nang Abu Musa akhir kejawab. Laisa di sini bukan beramal. Jadi Laisa itu ada dua. Laisa yang beramal, Laisa yang nasikhoh, dan Laisa yang cuma seperti la gitu saja. Maknanya seperti la, tidak beramal. Apa bedanya? Apa bedanya Musa? Bagaimana ciri-cirinya? Bagaimana membedakan Laisa yang beramal sama Laisa yang tidak beramal? Ya ini ada isimnya berarti beramal nih. Gak ada amaling. Wah ini segini gak. Gak anggih faedah Musa. Apa bedanya? Ayo siapa yang punya faedah ini? Kapan Laisa beramal dan kapan tidak? Jadi Laisa itu ada dua. Laisa yang masuk kepada jumlah ismiyah dan Laisa yang masuk pada jumlah fi'liyah. Nah gitu loh. Kalau Laisa yang masuk jumlah ismiyah, maka itulah Laisa yang nawasih, yang saudarinya kana. Punya isim dan punya khobar. Kalau masuk pada jumlah ismiyah. Kalau Laisa masuk pada jumlah fi'liyah, itulah Laisa yang gak punya amal. Alias yang Laisa itu maknanya cuma la gitu saja. Paham? Paham tuh Jafar? Guyu-guyu apa? Paham? Paham Riz? Jadi laisa itu ada dua, laisa yang masuk pada jumlah ismiyah dan laisa yang masuk pada jumlah filiyah. Ini masuk pada jumlah filiyah, maka dia enggak punya isim, enggak punya amalan. Itu mungkin faedah baru. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.